Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوتي في الله rahimani wa rahimakumullah, kajian hari ini akan kita buka dengan mendengarkan sebuah cerita singkat. Biasanya kalau ceritain kan seneng, daripada apa namanya sepaneng terus pembukaannya cerita, di tengah-tengah kajian ada cerita, di akhirnya pun kalau bisa nanti diberi cerita juga. Karena bukan hanya anak-anak yang senang cerita, orang tua yang sudah lanjut usia, tua renta pun senang kalau dapat cerita, meskipun ceritanya kadang-kadang terulang. Namun bagi kita kaum muslimin, khususnya as-salafiyin, cerita bukan sekedar cerita. Akan tetapi lebih dari sekedar itu, kita diminta dan dituntut untuk mengambil pelajaran dan pengalaman dari cerita-cerita tersebut. Oleh sebab itu para ulama mereka mengatakan bahwa al-hikayat atau al-qasas junudun min junudillahi azza wajal. Bercerita dan berkisah merupakan salah satu bentuk pasukan dan tentara-tentara Allah subhanahu wa ta'ala. Yang namanya bercerita dan berkisah itu junudun min junudillahi azza wa jal, salah satu bentuk bagian dari pasukan Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya dengan bercerita dan berkisah diharapkan seorang hamba bisa mengambil ibrah, dan dengannya iman diharapkan bertambah, meningkat, menguat, bertambah semangat. Oleh sebab itu para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, mereka pernah bahkan sering meminta kepada Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam untuk bercerita. Buktinya di dalam kitab As-Sahihain saja, kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, ada ratusan cerita yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahkan boleh kita sebut sampai pada bilangan ribu, ribuan kisah bisa kita baca dari kitab-kitab hadis yang ditulis dan disusun oleh para ulama rahimahumullah. Secara khusus para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain meminta kepada Nabi Muhammad sallallahu wasallam untuk menyampaikan kepada mereka kisah-kisah. Nah, ini permintaan dari sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajmain. Nah, mereka menyampaikan, ya Rasulullah, tolong Anda menyampaikan untuk kami ahsanal qasas, cerita yang paling indah, kisah-kisah yang menakjubkan. Nah, dengan berdasarkan permintaan ini lalu turunlah ayat Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Yusuf. Surat Yusuf penuh dari awal sampai akhir Itu Allah subhanahu wa ta'ala turunkan dengan sebab nuzul, latar belakangnya adalah permintaan dari para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Mereka datang menemui Nabi Muhammad meminta untuk beliau bercerita dan berkisah. Radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Nah. Ayat-ayat yang pertama, alif lam mim. Ayat yang pertama menunjukkan bahwa inna anzalna alaika ahsanal qasas. Kan begitu ayatnya? Kisah-kisah yang terbaik. Kisah-kisah indah yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala untuk kaum muslimin. Nah. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah pembukanya adalah tentang Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Id rahimahullah. Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Id rahimahullah. Nama beliau tentu sudah tidak asing lagi bagi kita kaum salafiyin. Nah, karena nama beliau Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Id ini selalu disebut di dalam pembahasan fikih ketika kita berbicara tentang mustalah hadis Ibnu Daqiq Al-Id rahimahullah. Kenapa saya katakan tadi tidak asing lagi untuk salafiyin? Karena salafiyin, ciri khas mereka adalah ngaji. Salafiyin, ciri khas mereka adalah ngaji, mengkaji Al-Quran, sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam dengan pemahaman ulama as-salafus salih. Ini ciri khas mereka. Dimanapun mereka berada, kapanpun, selagi ada peluang dan kesempatan, bahkan harus secara khusus memberi kesempatan, mereka selalu menampilkan ciri khasnya, ngaji, belajar, mengikuti ta'lim, mengikuti kajian-kajian Islam. Nah, ciri khas salafiyin. Nah, jika ciri khas ini sudah ditinggalkan, ya otomatis ciri khasnya sebagai salafi hilang. Memang ada di sana ciri khas yang lain, tetapi ciri khas yang paling menonjol dari salafiyin adalah ngaji. Nah, karena salafiyin yang selalu menjaga ciri khas ini, maka tentu nama Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Id rahimahullahu taala seharusnya sudah tidak asing lagi untuk kita. Seharusnya. Kecuali untuk mereka yang masih baru mengenal dakwah salaf, mungkin masih bisa dimaklumi. Nah, atau baru menyatakan diri sebagai simpatisan, baru dekat-dekat saja, ya kenal-kenal sedikit, setahap demi setahap, ini juga masih bisa dimengerti. Apabila belum pernah mendengar nama Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Id rahimahullah, tapi yang sudah lama ngaji, setahun dua tahun itu sudah termasuk lama loh. Nah, setahun dua tahun tiga tahun, kalau sudah masuk dalam bilangan tahun, sudah dikatakan lama. Sudah dikatakan lama. Nah, yang sudah dikatakan lama ini semestinya sudah sering mendengar nama Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Id. Nah, dan juga ulama-ulama yang lain yang jumlahnya puluhan, ratusan, bahkan ribuan. Satu persatu harus dicicil itu mas. Kita cicil mengenal ulama-ulama kita. Satu persatu, hari ini fulan, besok berikutnya Al-Imam Al-Alani, berikutnya seperti ini lagi, satu persatu. Meskipun tidak dibaca biografinya secara lengkap, akan tetapi secara garis besar, nah, satu hal yang perlu untuk dilakukan. Mengapa? Seperti prinsip yang dikenalkan untuk kita di dalam manhaj salaf, Al-Quran, sunnah dengan pemahaman salaf. Tanpa mengenal tokoh-tokoh ulama, tanpa membaca seluk-beluk kehidupan salaf, maka prinsip yang sudah kita pegang tadi tidak akan terwujud secara utuh. Kita punya prinsip Al-Quran dan Sunnah harus diamalkan, harus dipraktekkan berdasarkan pemahaman ulama salaf. Coba sebutkan 50 ulama salaf. Selain sahabat, kalau sahabat mungkin sudah 10 sahabat yang dipastikan masuk surga dalam satu hadis, mungkin sudah dapat 10 kurang 40. Tapi selain sahabat, misalkan mulai dari kalangan tabi'un dan tabi'ut tabi'in serta ulama besar setelah mereka. Jangan bingung loh kalau ditanya seperti itu. Sebutkan 50 saja. Nah, hal-hal yang mungkin kita anggap remeh semacam ini jangan sampai terlewatkan. Sepertinya remeh ya mengenal ulama. Yang kita remehkan itu justru salah satu prinsip, konsekuensi dari usul manhaj ahli sunnah. Harus kenal dengan ulama-ulamanya, apalagi dengan ulama-ulama yang hidup di masa ini. Tidak semua orang mengaku salaf betul-betul salaf. Tidak semua orang yang disebut sebagai ini syekh salafi, ini ulama salaf, ternyata benar-benar sebagai ulama salaf, belum tentu, harus dikenali. Nah, Ibnu Daqiq al-Id, Daqiq itu artinya gandum. Al-Id, hari raya. Salat Id, kan sudah paham ya. Ibnu putra Daqiq, gandum. Id, hari raya. Benar apa enggak ini? Benar. Terus apa hubungannya sekarang? Putra gandum hari raya. Cari titik temunya. Putra gandum hari raya. Anak hari raya gandum. Gandum hari raya anak. Disilang-silang ketemu apa enggak ini? Secara zahir kita akan memahami bahwa Daqiqul Id adalah ayah dari beliau. Kan begitu? Putranya Daqiqul Id. Tetapi apabila kita membaca biografi beliau rahimahullah, ternyata itu bukan nama ayahnya. Ibnu Daqiq al-Id justru julukan atau sebutan yang disematkan oleh sekian banyak orang kepada beliau rahimahullah. Beliau menulis kitab yang paling sering kita dengar dan kita baca adalah Syarah Umdatil Ahkam. Syarah Umdatil Ahkam, karya beliau rahimahullah, termasuk karya yang sangat sangat monumental sekali. Demikian juga Syarah Arba'in Nawawiyah. Nah, kitab Ibnu Daqiq al-Id termasuk referensi penting di dalam membahas hadis-hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah. Jadi cerita demi cerita disebutkan di dalam biografi beliau rahimahullah, ternyata beberapa hari menjelang hari raya, entah itu Idul Fitri atau Idul Adha, beberapa hari menjelang, sehari atau dua hari menjelang hari raya, sang ibu memerintahkan beliau rahimahullah ta'ala untuk membeli dan berbelanja gandum demi keperluan hari raya. Zaman dulu ya, beda zaman sekarang. Zaman sekarang satu RT toko kelontongnya 10 mungkin. Kan begitu, toko alat-alat kebutuhan sehari-hari, demikian juga toko sembako, mungkin setiap berapa puluh meter ada toko. Tapi zaman dahulu hitungannya kilometer, mungkin beberapa kampung yang apa namanya yang menjual gandum, yang memiliki gandum untuk diperjualbelikan mungkin satu jaraknya berjauhan. Nah, sang ibu memerintahkan kepada beliau rahimahullah untuk membeli gandum. Untuk membeli gandum keperluan hari raya. Sampai setahun beliau enggak pulang ke rumah. Setahun, Mas. Setahun itu enggak pulang ke rumah, nyari gandum. Nah, berangkat ke sana habis, ke sana habis. Beliau rahimahullah terus keliling. Tahun berikutnya, hari raya tahun berikutnya baru beliau pulang bawa gandum. Mulai sejak itu beliau dipanggil dengan apa? Ibnu Daqiq al-Id. Ya kalau sekarang ya enggak ada sepertinya. Berarti kita kan makmur hidupnya. Kita makmur, cari sembako mudah. Nah, meskipun sedikit demi sedikit harganya mulai berubah. Kan gitu. Yang dulu murah sekarang agak di atasnya murah. Mau bilang mahal kan susah. Ini latar belakang kenapa beliau disebut dengan Al-Imam Ibnu Daqiq al-Id rahimahullah. Tapi bukan ini yang menjadi inti pembahasan. Ini cuma pembukaan saja. Nah, kisah yang terkait dengan tema pada kesempatan siang hari ini adalah kisah yang kedua. Nah, dulu Al-Imam Ibnu Daqiq al-Id rahimahullah ta'ala pernah jatuh sakit. Sakit yang beliau derita bukan sakit biasa. Bukan sakit dalam bentuk fisik. Nah, sakit badan. Tetapi sakit beliau adalah sakit waswasah. Penyakit waswas namanya. Nah, penyakit waswas ini sebuah penyakit yang menjangkiti seseorang dan bisa dikatakan parah. Selalu waswas. Melakukan sesuatu tetapi seolah-olah dia tidak pernah melakukannya. Kan gitu. Dia belum melakukan sesuatu, dia pikir sudah. Ini namanya waswas. Kan gitu. Waswas, penyakit waswasah. Enggak tahu kalau zaman sekarang disebut penyakit apa ini? Mungkin dokter dia bisa atau dokter-dokter yang lain. Waswas ya. Menurut pengertian waswas di sini bukan waswas bahasa Indonesia, waswas dalam pengertian yang sesungguhnya dalam pengertian bahasa Arab seperti itu waswas. Nah, dia apa namanya seolah-olah tergambar di pikiran dan benaknya melakukan sesuatu padahal tidak. Dan seringnya, galibnya yang terbayang itu adalah sesuatu yang buruk. Nah, sesuatu yang buruk. Misalkan dia apa namanya dalam pikirannya dia membunuh orang misalkan, padahal dia tidak pernah membunuh. Sampai akhirnya dia putus asa mungkin. Bahkan orang yang terkena penyakit waswas ini bisa saja bunuh diri. Hanya karena dia merasa dikejar-kejar oleh rasa takut. Rasa takut itu dari mana? Dari waswas. Dalam pikiran dan benaknya dia melakukan sesuatu. Sesuatu yang salah. Padahal dia tidak pernah melakukannya. Atau sebaliknya. Ini penyakit waswas. Nah, diobati kesana dan kemari tidak sembuh. Nah, kalau sudah penyakit waswas macam ini, pengobatannya tidak bisa digunakan dengan obat-obat yang dalam bentuk apa namanya ain, apa nama bentuk zat, bentuk tablet, bentuk apa namanya makanan, minuman tidak. Pengobatannya harus dalam pengobatan ruh, pengobatan rohani, pengobatan jiwani, kalbnya, hatinya yang diperbaiki. Kalau misalkan ada orang yang terkena penyakit waswas, dibawa ke spesialis, dibawa ke psikiater, diberi obat, tablet, sirup, yang semisalnya, mungkin itu hanya untuk mengurangi, untuk menenangkan, biar bisa tidur. 2 hari, 3 harinya bisa tidur. Datang ke psikiater, diberi obat ini, mahal lagi. Padahal inti dari masalah waswas itu justru di hati. Di dalam sini jiwa. Maka setelah beliau rahimallahu taala Imam Ibnu Daqiq al-Id ke sana bertanya, diberi terapi, gagal. Berpindah lagi ke tabib yang lain, mendapatkan cara pengobatan kedua, gagal lagi terus. Sampai pada akhirnya al-Imam Ibnu Daqiq al-Id rahimahullahu taala datang menemui para ulama. Para ulama di zamannya. Pertanyaannya sama, jawabannya pun sama. Walaupun yang ditanya berbeda. Pertanyaannya sama, jawabannya sama, yang ditanya itu orangnya berbeda. Para ulama yang ditanya satu persatu ditanya, jawabannya sama. Ini disebutkan di dalam biografi beliau rahimallahu taala, Al-Imam Ibnu Daqiq al-Id rahimallahu. Mungkin pernah ada di antara kita yang mendengar jawabannya? Ada yang pernah mendengar jawaban dari ulama obat dari waswasah itu apa? Ya biar tahu jawabannya. Ada yang pernah mungkin ngacung? Dapat hadiah nanti. Santri? Ada yang pernah dengar ceritanya? Hudzaifah? Muhammad? Muhammad Cilacap? Makam toh? Dawok? Delaziz? Obatnya apa? Zakaria? Imran, Uthman, Harith. Apa kira-kira jawabannya? Wah, bisa buka praktek kita ini. Kayaknya yang terkena penyakit waswas di zaman ini terus meningkat ini. Ya itu tadi, sebabnya banyak. Problem rumah tangga, konflik dengan temannya, kan gitu. Ini sebenarnya penyebab saja. Kalau penyakit-penyakit, masalah-masalah seperti ini tidak segera ditangani, akan menjadi lebih parah. Itulah yang sampai tingkatan was-was tadi. Na'udzubillah min dzalik. Nah, mulai melalui pintu inilah syaitan juga berusaha menyesatkan manusia. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Lebih parah dari itu jika was-wasnya terkait dengan ibadah, praktek ibadah kita sehari-hari, terkait dengan din agama kita. Na'udzubillah. Itu lebih parah lagi. Kalau kaitannya dengan urusan duniawi masih dikatakan lebih ringan. Tapi kalau was-was itu sudah menjangkiti seorang hamba dan itu terkait dengan praktek-praktek ibadah sehari-harinya, ini sudah bisa dikatakan lebih parah. Parah. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Mereka yang memberikan was-was di dalam dada hati manusia dari kalangan jin dan manusia. Seperti itu firman Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Id rahimahullahu taala akhirnya mendapatkan jawaban. Nah. Jawabannya adalah belajar agama. Thalabul ilmi. Menghabiskan waktu semaksimal mungkin untuk mengkaji ilmu-ilmu agama yang telah diwariskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu turun temurun dilanjutkan oleh para sahabat, tabi'un dan tabi'ut tabi'in serta murid-murid mereka yang selanjutnya. Ini nasihat para ulama. Pertanyaannya sama, keluh kesahnya, curhatnya, wahai imam, saya punya penyakit seperti ini, was-was melakukan seperti ini. Semua disampaikan oleh Imam Ibnu Daqiq Al-Id rahimahullah. Jawabannya sama, ngaji. Thalabul ilmi, belajar. Pindah lagi ke ulama yang lain, pertanyaannya sama, curhatnya pun sama, jawabannya sama. Belajar. Thalabul ilmi. Datang ke ulama yang ketiga, sama, jawabannya sama. Seperti yang telah kita singgung di depan tadi, karena memang penyakit semacam ini, ikhwati fillah barakallahu fikum, kaitannya dengan nafsiyah, dengan jiwa, talab hati. Nah, maka pengobatannya pun harus dari situ. Percuma minum obat penguat, vitamin, makanan bergizi, olahraganya katanya diatur, segala macam. Sementara ruhnya masih kosong. Ruh masih kosong. Hatinya hampa. Tidak ada sumber kekuatan di sana. Dan sumber kekuatan di sana adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Ikhwati fillah barakallahu fikum, inilah kisah pembuka yang saya maksud. Kisah pembuka yang saya maksud untuk kajian siang, kajian hari ini. Nah, ternyata memang telah terbukti bahwa belajar agama, memperdalam pemahaman tentang Islam, mengkaji ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sumber ketenangan hidup yang hakiki. Dari ilmu agama itulah kita akan bisa memahami hakikat dari kehidupan dunia. Hanya dengan belajar ilmu agama kita akan bisa mengerti secara utuh perbandingan kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Apa yang mesti kita cari, apa yang harus kita lakukan, tujuan dan maksud kita ke depan itu untuk apa, terarah. Nah, jadi program hidupnya terarah. Harus ke sana. Harus ke sini. Ketika sudah menemukan arah hidup, seorang hamba itu akan merasakan ketenangan. Akan merasakan ketenangan. Akan tapi apabila kita tidak bisa menjelaskan arah hidup, kalau ditanya mau panjenengan itu hidupnya untuk apa sih? Nah, arahnya kemana? Tujuan akhirnya apa? Ketika pertanyaan-pertanyaan semacam ini disampaikan, dilontarkan, lalu tidak disertai dengan jawaban, berarti belum memahami hakikat kehidupan dunia. Untuk apa dia diciptakan? Tujuan akhirnya itu apa? Tapi kalau sudah ketemu jalurnya, ikhwati fillah, barakallahu fikum, kalau sudah ketemu jalurnya, oh iya, saya hidup rutannya itu sudah jelas. Sana tujuan akhirnya di sini. Kemudian maksud akhir yang ingin dicapai dan harus dicapai seperti ini. Enak. Allah Subhanahu wa taala menyatakan arah hidup ini dengan firman-Nya, as-siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, Allah yang menentukan siratal mustaqim. Allah pula yang memerintahkan kita untuk meminta kepadanya agar mendapatkan hidayah menempuh siratal mustaqim. Nah. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukkan untuk kami jalan yang lurus, siratal mustaqim. Doa ini untuk mereka yang masih terus mencari jalan lurus, siratal mustaqim, arah hidup yang benar. Doa ini pun untuk mereka yang diizinkan dan diberi kesempatan Allah Subhanahu wa taala untuk mengenal siratal mustaqim agar tetap berada di jalur. Jangan sampai keluar jalur. Nah, masuk jurang, nabrak, ya kan? Karena masih adanya kemungkinan untuk keluar dari jalur yang lurus, menyimpang dari siratal mustaqim, maka dengan kasih dan rahmat Allah Subhanahu wa taala kita dibimbing untuk meminta di dalam setiap rakaat salat yang kita kerjakan, berdoa ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah untuk kami istiqamah, keteguhan, kekokohan, kesabaran agar tetap terus berjalan di atas siratal mustaqim. Seperti itu makna dari firman-Nya, ihdinas siratal mustaqim. Karena mereka yang sudah mengenal siratal mustaqim belum dijamin untuk tetap terus ada di jalur sampai tujuan akhir. Ini butuh pengorbanan. Nah, kalau kita gambarkan dan kita ilustrasikan dalam kehidupan dunia, ya seperti jalan-jalan yang ada. Nah, kalau udah masuk jalur belum tentu, mungkin salah jalan, mungkin karena ngantuk, lalai, akhirnya keluar dari jalur. Seperti itu juga siratal mustaqim. Seperti itu juga sirat al-mustaqim. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita membaca tafsir surat Al-Fatihah tentang siratal mustaqim, jalan yang lurus, kemudian kita kaitkan dengan ayat-ayat sebelumnya masih dalam surat yang sama, juga ayat-ayat setelahnya masih di dalam surat Al-Fatihah, itu nanti kaitannya dengan ilmu yang bermanfaat dan amalan yang saleh. Ilmu yang bermanfaat dan amalan yang saleh. Jadi ujung-ujungnya tetap ilmu. Ujung-ujungnya tetap ilmu. Yang dimaksud tentu ilmu agama. Kalau ingin hidup senang, ingin hidup bahagia, memang solusi dan jalan satu-satunya hanya ngaji, belajar agama. Nah, mungkin ada orang mengatakan, oh saya punya teman saudara gak ngaji tapi hidupnya bahagia. Hidupnya bahagia dalam pandangan siapa? Nah, seringnya orang menutup-nutupi. Nah, ketidaktenangan yang ada di dalam dirinya ditutup-tutupi. Nah, caranya dia menutup-nutupi ya dengan menampakkan secara zahir bahwa dia senang. Bahwa dia sudah menemukan kepuasan batin. Nah, mayoritas orang menilai senang dan bahagia itu dengan lahiriah, materi. Nah, satu hal yang tidak bisa dipungkiri bahwa masyarakat kita, nah, dan mudah-mudahan kita tidak termasuk dari mereka, masyarakat kita mengukur atau meletakkan tolak ukur bahagia itu dengan materi. Punya rumah, punya pekerjaan, istri, anak, kendaraan. Sudah. Itu yang namanya bahagia. Sebagian orang tua menyatakan bahagia atau tidak kalau anaknya sudah jadi pegawai. Kalau sudah jadi pegawai berarti senang, makmur, urip lele. Itu kan cara pandang sebagian masyarakat kita. Nah, sudah terlihat seperti itu. Wah, nanti akhir pekan plesir. Gitu. Malam minggu ke mall, orang tuanya kongko-kongko, nongkrong-nongkrong, kan gitu, nunggu di kafe, anaknya shopping, beli. Gitu. Nanti akhir tahun, wisata kemana, ke Thailand, ke Malaysia, sesekali ke Eropa, gitu. Ke Timur Tengahnya pun, abangnya untuk melaksanakan umroh, ternyata niatnya juga untuk wisata. Salah satu tandanya apa? Kalau udah sampai sana, tiap 10 meter, foto. Ah. Waktu seharusnya digunakan untuk ibadah. Di depan Ka'bah sambil begini. Foto. Yang sudah pernah umroh mungkin pernah merasakan ya. Jadi pas kita lewat, mas, bisa minta tolong di foto. Oh, enggak. Kemarin waktu kita umroh juga, sekian banyak orang itu minta tolong, mas, kita minta tolong di foto. Oh, enggak. Pernah suatu saat saya jawab, saya nggak punya, nggak punya jiwa seni, nanti fotonya jelek. Ya. Pas suatu saat jawabnya saya seperti itu. Wisata memang sebagian besar wisata, bulan madu umroh kan gitu. Habis cerai rujuk kembali, tandanya dengan umroh kan gitu. Itu tolak ukur zaman sekarang, bahagia dan senang dengan sesuatu yang sifatnya materi lahiriah, bahkan ibadah yang semestinya dilaksanakan sebagai benar-benar berbentuk ibadah akhirnya berubah arah, bergeser. Na'udzubillah. Namun untuk kita yang hadir di majelis ini, demikian juga sahabat-sahabat kita yang lain yang masih banyak di berbagai belahan bumi, tanpa kita bisa hitung jumlahnya dan seperti apakah keadaan mereka, kita semua yang saya sebutkan tadi yang telah mendapatkan kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengenal Islam secara lebih dalam. Ini kesempatan rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan, anugerah ini. Anugerah yang penuh dengan berkah. Allah melembutkan hati. Allah melembutkan hati kita untuk siap menerima ayat-ayatnya yang dibacakan. Ini karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah memudahkan kita untuk selalu siap mendengar sabda-sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebuah rezeki tersendiri. Sebuah karunia yang istimewa dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak semua orang siap mendengarkan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayat-ayat Allah yang semestinya memberikan kesejukan hati, memberikan keterangan, justru dianggap mengganggu dan menyakiti. Jadi kayaknya sumpah, enggak enak kalau mendengarkan merotal itu ayat-ayat Al-Qur'an. Ada orang yang merasa sumpah, tidak enak. Kalau mengikuti kajian ayat Allah bosan katanya. Satu jam capek. Mendengarkan penjelasan tentang hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun seperti itu. Enggak usah lama-lama, Ustaz. Tapi kalau ustaznya ngelawak sambil ngelawak, jamaah. Payu kan gitu. Kalau jadi ustaz bisa ngelawak payu. Ngelawaknya pun ngelawak yang na'udzubillah. Agama, ayat dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijadikan bahan untuk canda tawa. Hadis palsu dinisbatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis palsu dinisbatkan kepada Nabi Muhammad. Sesuatu yang tidak pernah diucapkan oleh Nabi Muhammad, palsu. Artinya tidak ada sedikit pun kemungkinan bahwa hadis itu pernah disabdakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau hadis itu dhaif dengan kadar dhaif yang yasir, artinya dhaif yang tidak terlalu parah, masih ada kemungkinan. Walaupun kita sebagai umat Islam untuk menjaga kemurahan Islam menyatakan tetap tidak bisa diterima hadis yang dhaif. Tapi masih ada kemungkinan. Nah, ini hadis palsu. Tidak ada 0,00 sekian persennya kemungkinan hadis itu diucapkan Nabi Muhammad SAW dinisbatkan kepada Rasulullah SAW. Bahkan diyakini sebagai bagian dari Islam yang mendengarkan sekian ribu orang, sekian juta orang pemirsanya. Alhamdulillah. Seperti apa nanti pertanggungjawaban dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Berkata tanpa ilmu, berucap tanpa dasar. Nah. Sesuatu yang pernah diancam oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semasa hidupnya. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang secara sengaja berdusta atas namaku, silahkan dia mempersiapkan diri mengambil tempatnya di neraka kelak pada hari kiamat. Tempat di neraka karena dia berkata dan berucap atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dusta. Nah, ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tolak ukur masyarakat kita pada umumnya seperti itu sekarang. Pada umumnya seperti itu, menilai bahagia, senang. Nah, itu dengan apa? Tolak ukur duniawi. Kalau kita kaitkan dengan Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Iqtadi dan kisah beliau rahimahullah, seperti itu juga pola pikir masyarakat kita. Pada saat diuji dengan penyakit, apapun penyakit itu, nah, maka salah satu bentuk, bukan salah satu, maka sekian banyak terapi yang dipilih dan digunakan adalah terapi-terapi yang justru bertentangan dengan syariat Islam. Nah, lah orang punya gangguan jiwa, salah satu terapinya seminggu sekali dibawa ke suatu tempat, misalkan, kemudian diajak nyanyi bareng-bareng. Disetelkan musik dengan jenis musik tertentu yang melankolis, nadanya lembut, naik turun lembut, katanya untuk melembutkan hati gitu, biar tenang, bukan yang rock atau alternatif gitu, bukan, itu malah tambah parah katanya. Nah, tapi yang dikasih musik-musik yang melankolis, yang romantis katanya loh, ini menurut mereka ya, kita kan sedang berbicara menurut mereka. Orang-orang yang terkena kelainan jiwa, gangguan jiwa, salah satu terapinya seperti itu. Na'udzubillah. Tidak akan menyembuhkan sebagaimana mestinya. Karena mungkin sebagian pihak akan mengatakan, sudah ada yang pernah sembuh loh Ustaz dengan terapi seperti itu. Maka kita jawab, iya. Tidak bisa menyembuhkan sebagaimana mestinya. Sembuh, iya. Tetapi tidak sebagaimana mestinya. Lah mestinya seperti apa? Kan begitu pertanyaan berikutnya. Semestinya seperti apa? Ya, semestinya seperti ini. Nah, dia sembuh kembali kepada Allah, kembali kepada agama. Bukan selesai dari gangguan jiwa, akhirnya jadi pemusik. Ini namanya sembuh tidak sebagaimana mestinya. Kan gitu. Tidak sebagaimana mestinya. Banyaklah ya. Mungkin antum lebih paham. Dan lebih banyak menyerap dan mendengar tentang terapi-terapi orang yang sakit itu. Nah, orang sakit begini terapinya harus seperti ini. Nah, harus demikian. Belum lagi kalau misalkan dia sakit yang didatangi dukun dan paranormal. Nah, akhirnya diberikan terapi-terapi yang tidak normal. Nah, datangnya paranormal, akhirnya terapi yang diberikan adalah terapi yang tidak normal atau kurang normal. Tetapi kita, alhamdulillah, wal fadlu lillahi wahdah, kita telah diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengenal Islam. Islam yang sedang kita pelajari ini dengan pemahaman salaf, kita bersyukur. Alhamdulillah, ya Allah, Engkau telah memberikan petunjuk dan jalan terang untuk kami sehingga sejak kami mengenal manhaj salaf, dakwah ahli sunnah, kami selalu berusaha semaksimal mungkin untuk mengukur, menilai, dan menimbang segala sesuatunya dengan agama. Semua diukur dengan agama. Al-Quran, sunnah, ulama. Sebagai pihak yang paling berhak untuk memahami Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Nah, ikhwati fillah barakallahu fikum. Sekarang masing-masing kita. Itu kan tadi cerita. Sekarang kembali ke kita. Masing-masing kita pasti menyimpan sekian banyak problem. Masing-masing kita sekarang punya segudang masalah. Ya enggak, ya. Seperti itu. Mau disembunyikan tetap kelihatan dari wajahnya. kelihatan dari bahasa tubuhnya, kelihatan dari kata-kata yang terucap melalui lisannya, terlihat. Karena tidak mungkin yang namanya manusia itu kemudian lepas dari masalah, tidak mungkin. Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan salah satu kehidupan asli manusia ciptaannya. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah menciptakan manusia, al-insan, umum siapapun dia, yang muslim, yang kafir, yang fajir, yang bar, yang baik. Nah, yang laki-laki, yang perempuannya, siapa saja, al-insan, selama dia disebut insan, maka kehidupannya selalu fi kabad. Yang ditafsirkan oleh Imam As-Sa'di rahimahullahu taala dengan mukabadah. Nah, silih berganti menghadapi masalah. Nah, satu masalah yang kita hadapi selesai, itu bukan jaminan tidak ada masalah. Nanti ada masalah yang berikutnya. Sehingga apabila seseorang itu lari dari masalah, itu artinya menumpuk masalah. Masalah yang pertama belum selesai, sementara masalah yang kedua pasti datang kok. Masalah kedua tidak ingin segera kita selesaikan, masalah pertama tadi belum pasti akan hilang. Dan tidak akan hilang. Datang lagi masalah ketiga, numpuk ini masalahnya. Nah, maka kita yang sekarang ini sedang punya masalah menumpuk, ayolah dicicil satu-satu, selesai masalah. Masalah keluarga, masalah pribadi, masalah dengan tetangga, masalah dengan masyarakat, masalah dalam usaha, dalam usahanya, masalah tentang pekerjaannya, sekian banyak masalah. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam keadaan kabad. Yang saya sebut tadi ditafsirkan oleh Imam As-Sa'di rahimahullah, selalu menghadapi masalah silih berganti satu persatu. Nah, ini kehidupan manusia. Kehidupan manusia itu tidak akan pernah lepas dari masalah. Problem selalu datang silih berganti. Nah, problem itu selalu datang silih berganti. Nah, tidak mungkin tidak. Ujian tidak akan pernah ada habisnya. Ujian tidak akan pernah ada habisnya. Tingkat berat ringannya ujian yang kita rasakan, itu pun sesuai dengan tingkat kuat atau lemahnya iman yang ada di dalam diri kita. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis yang ma'ruf, yang masyhur. Hadis yang sebagian besar kita sudah pernah mendengar, bahkan menghafalnya. Hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, yang diriwayatkan oleh ashabu as-sunan. Nah, inna ashadda an-nasi bala'an al-anbiya thumma al-amthal fal-amthal. Wa inna ar-rajula la yubtala 'ala hasabi dinihi. Ini sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Setelah itu mereka yang keimanannya menyamai keimanan para nabi atau ada di bawahnya sedikit. Lalu terus turun tingkatan demi tingkatan keimanan, maka jenis ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuknya setingkat demi setingkat pun menurun. Nah, nabi di kelanjutan hadisnya mengatakan tadi, wa inna rajula la yubtala ala hasabi dini. Masing-masing itu akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tingkat keimanannya. Nah, ini sabda Nabi Muhammad SAW yang menunjukkan bahwa hidup manusia tidak akan pernah lepas dari masalah, tidak akan lepas dari problem. Mulai dari yang kecil sampai yang paling besar, sesuai dengan tingkat keimanan dia. Ujian, cobaan, musibah, mulai dari yang paling ringan sampai yang paling berat, yang skupnya kecil, sempit, sampai skupnya luas. Maka jangan pernah berpikir sekalipun bahwa kita hidup bisa bebas dari masalah. cinta dan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala untuk manusia, maka Allah subhanahu wa ta'ala pun memberikan jalan keluarnya. Ada jalan keluarnya. Masalah itu selalu ada, tapi setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Nah, ya jalan keluarnya tadi, ilmu. Nah, untuk menyelesaikan masalah satu persatu, obatnya ilmu. Nah, persis seorang dokter. Penyakit, 1, 2, 3 datang. Penyakit jenis baru ditemukan. Obatnya diracik, ditemukan baru. Seperti itu. Nah, kehidupan manusia yang selalu fi kabad, di dalam muka abadah, silih berganti, selalu menghadapi masalah. Nah, ini harus diimbangi dengan konsistensi kita di dalam belajar ngaji. Jangan sampai putus, masalah terus ada kok terus ngajinya ditinggal. Ya, repot. Masalah itu akan selalu ada, ngajinya ditinggal, itu repot. Justru masalah semakin banyak, ayo ngaji. Terus ngaji. Karena hanya dengan belajar agama, hanya dengan tafaqquh fi dinillahi azza wajal, semaksimal kemampuan yang kita punya. Karena kemampuan kita berbeda-beda. Yang terpenting adalah ini, konsistensi, istiqomah, istimrar, muwasalat. Terus belajar sedikit demi sedikit. Untuk ini menyelesaikan masalah yang terus bermunculan. Nah, apapun masalahnya hanya bisa diobati dengan ilmu. Ikhwati fillah barakallahu fikum, terkadang bahkan mungkin sering kita menjumpai sebagian teman dan sebagian sahabat ketika menghadapi masalah bukannya tambah giat dan semangat ngaji, tambah jauh. Ngaji malah marahi mumet. Pernah dengar kalimat seperti itu enggak? Ngaji malah marahi mumet, kabeh-kabeh ora entuk. Dikit-dikit itu haram, itu ada syubhatnya akhi, ditinggalkan saja. Mau buka usaha ini, wah saya pernah mendengar ustadz, seorang ustadz menyampaikan pengajian yang seperti itu makruh hukumnya. Mau ya jangan kerja seperti itu. Wah ngaji malah mumet, mas. Belum lagi kalau nanti ada fitnah, wah ustadz ini dengan ustadz ini, wah ngaji kok kayak gini malah. Mas, rasa ngaji? Sana gak ikut, sini gak ikut, berdiri sendiri. Gaya. Keliru. Semakin ada masalah, kaidahnya tambah semakin belajar. Misalkan Anda memiliki ilmu yang cukup, gak akan mungkin bingung. Gak akan mungkin bingung, milih itu gak akan bingung. Sopo ya, men sopo. Iki ustad, itu juga ustad. Iki pinter, itu juga pinter. Itu tandanya mas ngaji yo, ngaji kan gitu. Kalau ilmunya cukup, para ulama lihat rahimahumullah. Apa pernah mereka ada masalah terus bingung gitu? Enggak. Keputusannya jelas. Enggak, orang yang ilmunya cukup biiznillah dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan bingung untuk menentukan sikap. Wong jelas aturannya kok, Al-Qur'an, sunnah, pemahaman ulama. Itu aturannya jelas. Protapnya itu sudah baku, enggak bisa dirubah-rubah lagi. Di amandemen enggak mungkin. Al-Qur'an, sunnah, ulama. Kita ulama juga bukan, apalagi mau sampai Al-Qur'an dan sunnah. Ini nih, bukan levelnya kita, manut. Saya pernah dapat email waktu di Yaman kemarin. Ada teman email, orangnya juga enggak pernah ketemu. Wong kenal cuma lewat email. Nah, gitu. Dia kenalan ya, kita juga kenalan, biar sama-sama kenalan. Ini cerita. Email curhat. Gini ustaz. Apa namanya? Alhamdulillah kenal dakwah salaf. Cerita latar belakangnya. Kenal salaf. Baru-baru saja, masih dalam hitungan bulan atau ya setahun, dua tahun lah. Dia sampaikan seperti itu, sekarang saya bingung, mengalami futur. Enggak ada gregetnya untuk ngaji. Kalau kita gambarkan zaman dulu ngontel ya. Solo Jogjanya direwangi ngontel loh mas, zaman dulu mas, tahun 90-an dulu. ceritanya sing tua-tua ya, ikhwan-ikhwan yang tua gitu, wah direwangi malam minggu, Fathul Majid, jalan kali orang jalannya gini naik, direwangi itu. Yang sudah lama-lama mungkin masih mengingat zaman-zaman dulu loh, sebelum yang mengisi menyimpang. Ada yang direwangi dari apa? Daerah Imogiri, Bantul naik ke jalan kali orang ya, kilometer 14, ngontel tuh. Kalau ketahuan Menpora bisa ditunjuk sebagai atlet sepeda ontel Indonesia. Pulangnya malam jam 10:30-11, bagian depannya diikat batu. Ceritanya orang dulu yang semangatnya masya Allah lebih dari kita sekarang. Sekarang ya deket cuma 2 kilo 3 kilo, motornya juga keren ya. Waduh, lewat radio aja. Udah punya Android kok. Android. Cukup. Tek sambil layak-layakin. Ustadznya konsentrasi ngatur dalil, ngatur kata, ini layak-layak. Subhanallah. Boleh, boleh. Siapa bilang? Dapat pahala? Dapat. Cuman ya beda kan sama yang hadir langsung kan? Milih yang mana? 100 apa 1? Lebab seperti ini 1 aja gak apa-apa, Ustaz. Lepas gajian 1, Ustaz. Beda. Karena memang bentuknya jelas ya. 100, 1 lembar. Itu cerita teman-teman dulu. Naik ke atas. Jalan kali orang ngaji Fathul Majid bareng-bareng bukan satu. Nanti pulangnya juga konvoy, konvoy sepeda ontel. Ada yang jengki, ada yang sepeda ontel, BMX kayaknya nggak ada, sudah tua-tua semua kan. Nanti turunnya dikasih batu depannya itu. Tujuannya apa? Biar turunnya itu sudah nggak masuk ontel, kayak motor itu, motor ontel namanya, nggak pakai mesin. Zaman dulu loh. Mungkin ada di antara antum yang pernah merasakan zaman-zaman seperti itu. Daurah harus ke luar provinsi, enggak ada yang namanya daurah lokalan itu. Wong Karanganyar daurahnya nang Karanganyar. Orang Sukoharjo daurahnya di Sukoharjo. Orang Klaten daurahnya di Klaten. Orang Boyolali ngadakan daurah sendiri Boyolali, Sraken-Sraken. Sekarang kan begitu, ustadznya banyak. Zaman dulu Sraken, Boyolali, Karanganyar, Sukoharjo, Solonya sendiri. Klaten ngumpul jadi satu, berangkat ke Malang, berangkat ke Surabaya. Zaman dulu, Mas, dulu. Ketika teknologi tidak secanggih sekarang. Kalau sekarang sudah canggih, makanya banyak yang mensyukurinya. Tersinggung, jangan ya. Baik, ikhwati billah yang dimuliakan dan rahmati Allah Subhanallah. Jadi jangan lupa loh, materinya apa ini? Pembahasan tadi sampai kemana nih? Email tadi ya. Ya, seorang teman email, kirim email. Orangnya nggak di sini, jauh di luar provinsi. Insya Allah nggak dengar loh. Mudah-mudahan. Jadi dia sampaikan apa namanya, baru kenal dakwah salaf, tertarik ini. Tapi kok akhirnya mendapatkan kenyataan, ternyata di kalangan salafiyin tuh kok ya ada perselisihannya, Ustaz. Saya jadi bingung. Ustadz-ustadz yang saya kenal selama ini, ustadz-ustadz yang baik semua, ngajarkan ini, ngajarkan itu, kok sampai terjadi perselisihan, kenapa? Intinya dia menyatakan putus semangat. Dia sudah futur, tidak memiliki greget lagi untuk ngaji salaf, belajar. Pokoknya majelis ilmu sudah dia tinggalkan, takut mumet. Ya, saya kirim balasan emailnya. Itu ya mohon maaf, keliru seperti itu. Orang yang mumet, orang yang bingung karena mohon maaf ilmunya kurang. Ilmunya kurang. Kalau ilmu yang dimiliki seseorang itu sudah cukup, cukup, dia tidak akan bingung untuk menentukan sikap. Sama seperti tukang bengkel. Bengkel anyaran sama bengkel yang puluhan tahun. Kan gitu. Nah, tapi ini bengkel anyaran nih, baru lulus dari sekolah perbengkelan, buka bengkel, pas dapat apa namanya nasabah, dapat nasabah mobil yang ternyata masalahnya rumit, bingung yang rusak mana ini. Yang penting diterima dulu untuk menjaga integritas. Oh ya, akan saya kerjakan. notanya seperti ini, Bapak. Ini padahal bingung sih, rusak apa nih? Yang penting diterima dulu. Nanti kalau bilang, wah, saya masih baru, Pak. Kayaknya masalahnya rumit ini, saya nggak tahu ini. Mohon di bengkel yang lain. Kan takutnya, wah, nggak jadi besar usahanya nih. Yang pertama, mau wajah senyum dulu. Ya, Bapak. Oh, keluhannya ini ya, ya. Saya catat dulu. Sambil mikirin, wah, besok tanya siapa ini. Catat semua nota. Ya, 2 minggu lagi ya. 2 minggu, Mas. Iya, ini kayaknya masalahnya berat ini, Pak. Oh, ya, ya, ya. Yang punya mobil juga gak tahu mesin. Dia cuma user aja, pengguna, pemakai. Ya, pakai. Ini. Orang baru anyaran seperti itu. Ini masalah bengkel, Mas. Menentukan kerusakan mobil, lihat-lihat. Rusaknya di mana? Bongkar semua. Bongkar semua. Ya, rusak akhirnya. Wus, gembrobios. Membalikan mesin, membalikan bodi. Yang seharusnya dikerjakan ahlinya dalam waktu sekian saat, sekian jam hitungannya seperti itu, ini sampai berminggu-minggu juga belum selesai. Hasilnya pun tidak memuaskan, bahkan menimbulkan kerusakan-kerusakan baru. Seperti itu, Mas. Ketika kita menghadapi masalah, sementara ilmu yang kita punya itu kurang. Seperti itu, kurang lebih sama gambarannya itu. Kurang lebih sama gambarannya. Tapi kalau yang sudah ahlinya, gitu. Mobil baru dibawa datang ke bengkel, yang punya belum menjelaskan sisi kerusakannya, baru dengar suaranya, oh ini ada masalah dengan ininya kayaknya, Mas. Loh kok tahu? Lah iya, buka bengkel sudah 15 tahun kok, Mas. Kan gitu. Baru dengar suaranya, oh ya, rusaknya di sini. Rusaknya di sini. Orang yang berilmu juga seperti itu, para ulama yang sudah meninggal rahimahumullah dan yang masih hidup hafizahumullah juga seperti itu. Melihat masalah, baru melihat sedikit, oh iya, masalahnya seperti ini, penanganannya demikian. Masalah seperti ini, penanganannya demikian. Kalau yang tadi anyaran semua sudah dibongkar, ternyata hanya karena skopnya kurang dikencengin itu. Masalah awal itu karena kurang dikencengin. Semuanya dibongkar padahal masalahnya cuma sepele ya. Nah, ya saya jelaskan melalui jawaban email tersebut ke ikhwan yang kenal juga lewat email. Ya jangan futur, jangan malah menjauh dari majelis ilmu, jangan malah ustad-ustad itu ditinggalkan, nggak ngaji. Timbangan yang mumet kerja wae. Timbangan yang mumet kerja wae. Ya kerja tetap mumet juga kok, sama mumetnya juga sama. Kalau yang ngaji mumet, kerja punya kerja juga mumet. Tapi kalau dia pas ikut taklim bisa tenang. Yang kerja full 24 jam, enggak pernah ngaji, jarang ngaji. Kapan dapat sakinahnya? Kapan dapat rasa tentrem hatinya itu kapan? Lawang di zaman sekarang ini yang namanya sakinah, ketenangan itu hanya bisa didapatkan dari majelis ilmu yang sesungguhnya. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang sudah sering kita dengar. Illa nazalat alaihimus sakinah. Menggambarkan tentang mereka yang belajar agama, duduk di masjid, membaca Al-Quran, ayat per ayat, murajaah, mudhakarah satu dengan yang lain. Nabi menggambarkannya, illa nazalat alaihimus sakinah. Kecuali pasti, rasa tenang itu akan menghampiri dan meliputi setiap rongga di dalam hatinya. Tenang. Para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, begitu tenangnya mereka di majelis ilmu, digambarkan oleh salah seorang di antara mereka, andai seekor burung hinggap di atas kepala kami, tidak akan terbang. Itu gambaran saking antengnya majelis ilmu. Burung aja mau mencok. Karena saking tenang, bukan tenang sambil merem. Itu namanya tidur, bukan tenang. Boleh? Boleh. Kalau memang capek, masa mau di... Mas, bangun, Mas. Ngaji kok tidur. Silahkan. Ya, kalau memang sudah pada batas kemampuannya, mampunya duduk cuma 1 jam ini, daurahnya sampai asar. Ya, akhirnya ini. Tapi zaman sahabat ridwanullah alaihim ajma'in dan beberapa generasi setelahnya, gambarannya demikian. Andai seekor burung hinggap di atas kepala kami, tidak akan terbang. Kan gitu, saking tenangnya. Itu gambaran orang yang ngaji. Hidupnya tenang. Ini malah menjauh dari ngaji. Ya, malah enggak tenang, Mas. Demi Allah enggak akan tenang. Coba tanya teman-teman kita yang sudah pernah ngaji terus akhirnya enggak ngaji. Lebih enak mana, lebih tenang mana? Lebih tenang ketika ngaji. Arah hidupnya tuh jelas. Meskipun penghasilannya rada-rada kurang katanya. Tapi perlu diingat bahwa sekian banyak orang mencari penghasilan, mencari uang, tujuannya untuk cari tenang. Sekarang milih mana, uangnya banyak tapi tidak tenang, uangnya kurang tapi tenang hidupnya? Milih mana? Milih yang banyak uang, tenang hidupnya. Suruh milih lah ya. Milihnya yang banyak uang, tenang hidupnya. Lebih milih yang hidupnya tenang, meskipun uangnya kurang. Yang banyak uangnya saja pengen tenang loh, gak tenang-tenang. Ini sudah Allah beri kesempatan ini. Jalan yang lurus, shiratal mustaqim, manhaj salaf Al-Quran, sunnah. Nah, jangan kelompok-kelompok yang lain. Ini jalannya. Walhasil intinya melalui email tersebut saya memberi nasihat kepada sahabat saya itu. Itu keliru, terbalik. Semestinya ketika menghadapi kenyataan pahit menurut Anda, kan mungkin baru awal-awal belajar agama, melihat perbedaan juga ternyata ada di kalangan salafiyin menurutnya. Nah, itu bukan kemudian lantas enggak belajar, justru belajar, ngaji. Pemahaman itu ditambah. Justru di sinilah ciri khas salafi itu di sini. Tidak ada aturan taklid. Harus ngikut A, ngikut B, ngikut C, ngikut D, tidak. Ketika kita mengenal dakwah salaf ini, salafi, masing-masing dibimbing dan diajarkan untuk apa? Menentukan segala sesuatunya itu dengan Al-Quran dan Sunnah. Ada misi pencerdasan, bukan pembodohan. Misi pencerdasan pembodohan. Semakin cerdas umatnya, itu semakin diharapkan. Berbeda dengan beberapa kelompok lain. Ada usaha pembodohan, sengaja enggak disampaikan, enggak sengaja tidak ada pembelajaran bahasa Arab, sengaja disampaikan harus bai'at, yo tidak, A B kuning abang putih, manut amir. Itu kan pembodohan namanya, bukan upaya pencerdasan, pembodohan. Semua harus ikut amir. Kita tidak, demi Allah, enggak. Ulama tidak mengajarkan taklid kepada kita. Al-Quran, Sunnah. Pemahaman mereka, bukan pemahaman kita. Nah, ulama sunnah, pemahaman ulama Al-Quran, Al-Quran sunnah, pemahaman ulama salaf. Seperti itu kita diajarkan. Masing-masing ayo belajar bahasa Arab, ayo belajar mustalah hadis, ayo belajar usul fikih. Sehingga tidak hanya bergantung dengan kajian-kajian ustaz, tapi masing-masing sudah bisa membaca sendiri, mentelaah. Kemudian juga menelusuri referensi-referensi Islam. Ditingkatkan, ada usaha pencerdasan di sana. Tapi kalau kelompok-kelompok yang lain ada usaha pembiaran, pengikutnya itu tetap bodoh. Nah, karena kalau sudah bodoh bisa diatur kesana dan kemari. Gak boleh seperti ini, gak boleh melakukan amalan ini karena belum mankul, misalkan LDI ya, belum mankul, gak boleh melakukan seperti ini mankul. Saya pernah suatu saat ditemui oleh salah seorang pekerja di Mekah kemarin waktu umroh. Saya ditarik. Ada kesempatan berkumpul sama ikhwan-ikhwan di Mekah. Ada sedikit tausiah atas permintaan mereka. Selesai tausiah, salah seorang di antara mereka datang. Ustaz, syarat sahnya iman itu seperti apa? Saya jawab, syarat sahnya iman ya beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada yaumil akhir. Anda mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, itu sudah sah iman Anda. Terus, kalau bayat, oh bayat, yang namanya bayat itu enggak ada kaitannya dengan sah atau tidaknya iman Anda dengan imannya Bapak. Pasti Anda ikut kelompok yang ada bayat-bayatnya Pak ya. Iya Ustaz, saya baru kenal dakwah salaf ya di sini nih, di Mekah ini, ikut kerja di Mekah. Dulu di Indonesia 7 tahun saya ikut kelompok tersebut. Saya tepuk bahunya, Mas. Kelompok-kelompok seperti itu bukan kelompok agama. Terus kelompok apa? Itu kelompok usaha. Bukan kelompok agama. Itu kelompok usaha. Lah kok bisa? Sampean mesti setiap bulan nyetor ini. Iya, nyetor. Nah, itu kelompok usaha namanya. Bukan kelompok agama. Iya. Nyetor, kalau enggak nyetor pasti ada sanksinya. Ada. Itu kelompok usaha. Bukan kelompok agama. Iya, sudah. Islam tidak ada seperti itu. Islam zakat yang wajib sudah ditentukan kadarnya, harta apa yang harus dikeluarkan zakatnya, kapan harus dikeluarkan, sudah jelas baku sejak zaman Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Enggak ada 10% amir ngisi apa namanya? Berkas penghasilan per bulan sekian. Itu kan kelompok usaha. Jadi jangan ya alhamdulillah kata bapak itu, alhamdulillah orang dari orang Bekasi, bapak itu Bekasi, orang dari Bekasi. Alhamdulillah saya dapat pencerahan selama di Mekah ini, ya sudah Pak. Nanti belajar sama teman-teman salafi yang ada di sini yang sudah sama-sama ikut kerja ya. Terima kasih. Nah. Ya enggak akan tenang hidupnya seperti itu. Nah. Itu gambaran ikhwati fillah barakallahu fikum, gambaran bahwa setiap apa namanya yang namanya kehidupan manusia itu tidak akan pernah lepas dari masalah. Ada saja problem. Ada saja konflik. Kalau problem dan konfliknya masalah dunia, saya katakan tadi masih terlalu ringan. Masih lebih ringan, lebih mudah. Tapi kalau problemnya sudah kaitannya dengan agama kita yang sedang kita perjuangkan, nah itu terbilang berat. Tapi tetap seperti yang saya sebutkan di depan juga tadi, Allah telah memberikan solusi dan jalan keluarnya. Belajar Al-Quran, Sunnah, ulama. Kalau kita justru meninggalkannya, ya masalah itu tidak akan pernah selesai. Kalau kita meninggalkan ilmu, malah tidak ngaji, malah kurang semangat, mengalami futur. Kalau futur kan sudah jadi bahasa kita sehari-hari kan. Sudah mengalami futur, ada semacam kejenuhan belajar agama, ya udah. Masalahnya tambah numpuk, tambah bingung, malah tambah tidak tenang. Malah tambah tidak tenang. Tadi kan kita sudah sebutkan dua hadis Nabi Muhammad SAW yang menggambarkan kondisi mereka di dalam majelis ilmu tenang. Itu janji dari Allah melalui lisan Nabi Muhammad. Demikian juga kondisi nyata dari para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in yang digambarkan begitu tenangnya mereka. Nah. Ketenangan yang diraih dari belajar agama. Nah, ketenangan yang diraih dari belajar agama, dari mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis Nabi Muhammad SAW, itu ternyata tidak hanya dinikmati oleh pelakunya. Ketenangan itu tidak hanya dinikmati oleh pelakunya. Manfaat dari ngaji, manfaat dari belajar agama, manfaat dari membaca Al-Quran dan mendalami makna hadis-hadis Nabi Muhammad SAW bukan hanya pelakunya yang merasakan, tetapi al-ibad wal-bilad, tapi bisa dikatakan semua makhluk ikut merasakannya. Bumi, air, udara pun ikut merasakan barokah dari ilmu dan barokah dari mengaji. Nah, dan Allah Subhanahu Wa Taala tentu lebih dan maha mengetahui. Nah, barokah dan kebaikan dari ilmu dan ngaji. Ya. Salah satu contoh hadis misalkan hadis muttafaqun alaih, sebagian riwayat disebutkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala di dalam sahihnya. Seorang sahabat pagi-pagi benar, pagi-pagi buta, itu datang menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Datang menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah bertemu, ternyata sahabat itu bercerita tentang peristiwa yang dialami di malam harinya. Nah, sahabat itu bercerita, tadi malam ya Rasulullah, saya membaca Al-Quran surat Al-Kahfi di dalam rumah saya. Nah, ketika membaca surat tersebut, entah itu membaca atau sholat malam, ternyata saya melihat ada awan yang turun perlahan ke atap, ke arah atap rumah besar ya, jadi terlihat. Nah, wallahualam ketika itu sahabat tersebut membacanya di luar, di rumah, yang jelas riwayatnya demikian. Nah, awan turun sedikit demi sedikit perlahan. Nah, ketika awan itu turun, bersamaan dengan turunnya awan, kuda yang saya miliki meringkik keras. Meringkik keras. Terus seperti itu. Nah, jadi kalau kata beliau, kalau saya berhenti membaca, kudanya diem, tenang. Lanjut membaca, kudanya meringkik lagi. Akhirnya diputuskan oleh beliau radhiyallahu taala anhu berhenti. Pagi harinya diceritakan kepada Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Ternyata subhanallah, jawaban dari Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam, keterangan ilahi melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, tilkal malaikah tanazzalat lil Qur'an. Dalam riwayat yang lain, tilkal malaikah. Nah, tilkas sakinatu tanazzalat minas sama. Nabi menjelaskan, yang dilihat oleh kudamu, yang dilihat oleh kudamu, yang meringki itu, adalah malaikat-malaikat Allah yang turun dari atas langit untuk mendengarkan bacaan Al-Quran. Yang dilihat oleh kudamu sampai meringki-ringki itu adalah ketenangan dalam riwayat yang lain. Ketenangan yang diturunkan Allah subhanahu wa ta'ala dari atas langit. Untuk, karena bacaanmu. Membaca Al-Quran. Nah. Lalu pertanyaannya, apakah hal yang semacam ini hanya mungkin terjadi untuk sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidak. Peristiwa ini mungkin saja terjadi untuk selain sahabat. Bahkan mungkin terjadi di zaman ini. Tetapi yang kita miliki harus sama dengan yang dimiliki sahabat yang membaca ayat tersebut. Bacaan Al-Qurannya benar, disertai dengan tadabbur, demikian juga dilandaskan dengan sikap khusyuk, rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang membuat para malaikat pun ikut menikmati bacaan Al-Quran yang kita baca. Nah, ini gambaran loh mas, gambaran orang ngaji itu seperti itu, enak, tentrem, tenang. Nah, tapi kalau yang jauh dari ngaji, yang dikejar dunia, terus kemerungsung. Benar gak? Benar gak? Gak usah malu bilang benar. Kemerungsung hidup itu. Kayak dikejar-kejar waktu, kayak kurang terus. Begitu, kayak kurang terus. Itu sudah manusia. Kemerungsung, orang yang jauh dari agama. Kemerungsungnya bahasa Indonesia teh apa? Kemerungsung. Apa kemerungsung bahasa Indonesia? Apa ya? Berarti bahasa Jawa lebih lengkap dari bahasa Indonesia. Kalau. Hah? Kalau. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua? Nanti kita rojehkan nanti. Kemurungsung itu bahasa Indonesia apa kira-kira? Yang belajar di jurusan sastra, apa? Karena tidak semua yang hadir orang Jawa. Ini khawatirnya ada orang Padang juga ikut mendengarkan. Hah? Gelisah. Pendapat kedua. Pendapat ketiga. Usul mas, berperan aktif dalam kajian namanya. Komunikasi dua arah. Nah, gitu. Kemurusung bahasa Indonesia lah. Ya referensi, jadi besok pas ngaji lagi yang berikutnya, pas saya menyebut kata kemurungsung, gak usah nanya lagi gitu loh. Langsung diterjemahkan. Cukup sekali bertanya. Kemurungsung? Mas Wawan? Bahasa Bandungnya? Kunawan ya? Apa ya kemurungsung ya? Paham tapi kemurungsung ya? Ya seperti itu. Orang yang hidupnya, apa namanya, visinya dunia itu kemurungsung. Terus tidak pernah ada rasa puas. Selalu merasa kurang aja. Tapi kalau hidupnya ngaji, belajar, nah, walaupun seringnya syaitan itu menggoda orang lain, kayak gitu kok kamu kayak gini kan gitu. Yang lainnya ikut pit-pitan hari Minggu pagi, senang-senang sepeda-sepedaan, nanti pulang sepeda makan soto sawah kok ya. Ini malah ngontel jubah putih kopiah. Mana Mas ngaji, Le? Kan gitu. Masyarakat umum juga melihatnya, oh ini orangnya aneh kan. Kerja apa kan gitu. Tiap pagi kelihatannya ngaji, malam juga ngaji, tapi kok kayaknya senang, tertawa, bahagia. Kerjanya apa? Kapan boleh duit kan itu? Kadang-kadang orang bertanya, cari uangnya kapan? Enggak tahu nih. Online. Enggak paham ya. Salah habis sekarang online. Pesen online. Jadi, kerjanya di dalam rumah saja. Enggak usah keringetan gitu. Itu gambaran orang yang ngaji, Mas. Tapi mungkin juga ada yang bertanya, udah lama ngaji kok uripnya enggak tenang-tenang, Ustaz. Boleh bertanya seperti itu, monggo. Sah-sah saja kalau bertanya seperti itu. Masih mama ngaji kok gak dapatkan tenang. Ya kita jawab, tenang itu relatif. Kan gitu. Mungkin antum sekarang atau anda sekarang belum merasakan ketenangan yang sedang anda cari. Tapi mungkin bagi orang lain, hidup yang anda rasakan sekarang ini sudah bisa dikatakan tenang. Itu yang namanya tenang itu apa? Relatif, nisbi. Yang namanya tenang itu tidak ada ukuran pasti. Kudu seperti ini, harus demikian. Enggak, relatif. Nah, artinya kalau memang tingkat ketenangan yang sedang anda cari itu belum diraih, terus ngajinya. Karena mungkin berprasangkalah baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin tingkat ketenangan yang harus anda miliki bukan di level ini, level di atasnya. Bisa dipahami nggak? Atau kurang jelas ini? Jadi yang namanya tenang itu ya, hidup tenang, hidup bahagia itu kan bertingkat-tingkat, nisbi ya, relatif. Jadi mungkin kalau kita gambarkan dengan angka, ini pendekatan saja, mungkin level kita 15. Ya, level ketenangan kita itu 15. Ini contoh aja loh, Mas. Jangan terus ditulis faedah, ternyata ketenangan itu berlevel-level. Enggak tahu nih saya level berapa. Enggak, ini cuma pendekatan dengan angka saja. Karena kalau dengan angka biasanya cepat mudeng. Apalagi kalau kasih di depannya RP, mudeng sekali. Katakan ketenangan itu anda semestinya di level 15. Tapi sekarang masih level 10. Karena kita menghitung angka dalam level itu dari 1, 2, 3, 4 naik ke atas ya. Bukan dibalik. Tapi level 1, level 2 semakin besar bilangannya maka semakin tinggi tingkat ketenangannya. Misalkan anda semestinya di level 15, tapi sekarang masih di level 10. Paham ya? Mestinya di tingkat 15, tapi sekarang masih 10. Wajar apakah tidak apabila anda merasa kurang tenang? Wajar apakah tidak? A, wajar. B, tidak wajar. A atau B? A ya, wajar kalau merasa tidak tenang. Ini kondisi orang yang saya contohkan tadi, subhat tadi, kan gitu. Terus ngaji suwe koyo ora tenang-tenang to, Ustaz. Lah iya. Berprasangka baik, level anda, level antum tuh bukan di sini. Naik lagi. Paham enggak? Kalau ngajinya seperti ini, tingkatkan lagi semangat belajarnya. Karena level antum itu nomor 15, bukan di 10. Makanya enggak tenang-tenang, bukannya wis apa ngaji turun 5, ya tambah enggak tenang. Kan gitu. Sementara mereka yang di level 9, di level 8, 7, 6, 5, apalagi di luar level masih mau maju, mau masuk level apa enggak. Ya memandang anda itu sudah pada tingkatan, wonge uripe seneng banget ya itu, salafi yang satu itu. Becak, tapi kaya senyum sendiri. Amin. Anak-anaknya juga sekolah semua. Kan gitu. Istrinya enggak kerja apa-apa. Gitu. Istri-istri tetangga, penak banget jadi istrinya orang salafi itu. Yang kerja suaminya, istrinya di rumah tengok-tengok aja. Kan gitu. Ini karena dia yang memandang levelnya apa? Levelnya masih di bawah dia. Nah. Maka pertanyaan tadi kalau disampaikan, monggo silahkan. Sudah lama ngaji kok, ya gak tenang-tenang, gak. Hidupnya kok gak senang-senang, Ustaz. Ya sudah. Percayalah, berpasangka baik kepada Allah. Level antum bukan di situ. maka belajarnya ditingkatkan, terus ngajinya disemangati lagi, ibadahnya ditambah, agar level antum yang sesungguhnya itu tercapai. Bukannya malah gak ngaji, pinter-pinter, bahasa Arabnya sudah sampai jauh, ngaji sana ngaji sini setengah tahun, 10 bulan, 2 tahun. Di mana sekarang Fulan? Aduh, udah jarang kelihatan Ustaz di masjid. Kemana? Waduh, enggak tahu. Ikhwan-ikhwan enggak tahu. Kayaknya sibuk apa gitu. Ini sering sekali kita dengar seperti itu. Ya kasihan. Jangan dibenci orang-orang seperti itu, jangan dibenci. Didekatin, dibujuk, diingatkan kembali pada masa keemasannya, masa-masa jayanya belajar. Kalau mas-mas dulu kan ngajinya begini, malah jenengan dulu yang ngajak saya ngaji, sekarang malah jenengan yang gak ngaji. Piye? Diingatkan lagi. Masih ingat gak mas dulu waktu kita hujan-hujan itu? Sampai akhirnya buku catatan kita basah. Hujan-hujan gak bawa baju ganti, akhirnya gak masuk masjid, cuma di pinggir masjid sambil gini, gak demen. Dibangkitkan kembali kenangan-kenangan indah masa lalu ketika belajar, ketika ngaji. Itu terbukti khoti fillah barakallahu fikum, semakin dia jauh dari ngaji, hidupnya semakin tidak tenang. Karena ini jaminan, jaminan dari Allah Subhanahu wa taala dan jaminan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa siapapun yang memberikan, yang meluangkan kesempatan untuk belajar agama, mempelajari Al-Qur'an, mempelajari sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, mengikuti jejak para ulama, itu janji dari Allah dan Rasulullah, hidupnya tenang. Hidupnya tenang. Hidayah itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa man yuridillah an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam, wa man yurid an yudhillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'." Ini firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Jalla wa ala menjelaskan melalui ayat ini, "Wa man yuridillah an yahdiyah." Barang siapa yang Allah menginginkan hidayah untuknya, "Yashrah sadrahu lil Islam." Allah akan lapangkan. Allah akan jadikan dadanya itu luas, melebihi luasnya samudra. Kalau orang Indonesia menggambarkan luasnya orang itu hatinya seluas samudra. Enggak, ini lebih luas dari samudra. Ini janji dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang memperoleh hidayah, yang menelusuri jejak-jejak hidayah, istiqomah dia di sana, kokoh, teguh, sabar dengan apapun kondisi dan cobaannya, Allah akan lapangkan dia untuk menerima Islam. Sumber keselamatan, sumber kebahagiaan. Sebaliknya Allah menjelaskan, "Wa man yurid an yudhillahu yaj'al sadrahu dhayyqan harajan ka'annama yas'adu fis sama." Tetapi siapapun yang Allah inginkan dia tersesat karena sebab yang dia lakukan sendiri, kemaksiatannya ini dan itunya, kurang ikhlasnya, maka yaj'al sadrahu dayyiqan haraja, Allah akan buat dadanya itu sempit, terasa berat, selalu ada ganjalan di dalam hati. Ka'annama yas'adu bis sama', seolah-olah itu dia sedang memanjat ke atas langit. Ya berat. Di mana cara memanjat ke langit? Susah. Naik ke atas. Allah menggambarkan seperti ini untuk kita. Orang yang mendapatkan hidayah, ya itu tadi, kalau dalam di akhir zaman, di masa-masa kita sekarang ini, ya praktek mendapatkan hidayah itu dengan ngaji. Bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan hidayah tanpa ikut ngaji, belajar agama? Sumber hidayah itu Al-Quran. Sumber hidayah itu adalah sunnah Nabi Muhammad SAW. Sumber hidayah itu dengan memposisikan ulama sebagai suri tauladan kita yang paling utama. Nah, orang yang belajar agama itu pasti dadanya lapang, tenang. Tapi kalau yang tidak mendapatkan hidayah, ya hatinya sempit terus. Hatinya sempit. Tingkat stresnya itu tinggi. Jadi kalau dipikir-pikir sekarang ya, apa namanya, tingkat depresi, dan tingkat depresi masyarakat Indonesia itu semakin dari semakin meningkat. Dan itu bisa dibuktikan dengan apa namanya, semakin melonjaknya jumlah pasien rumah sakit jiwa. Ya sekarang sudah rumah sakit jiwa rata-rata sudah melebihi kapasitas, begitu, Bang Indra? Mungkin ada informasi dari kesehatan masyarakat. Ya, melonjak itu. Saya pernah membaca data statistik nasional seperti itu. Dan yang paling tinggi katanya Jawa Barat. Jawa Tengah jauh dari Jawa Barat ya. Jawa Barat katanya paling tinggi tingkat depresinya itu. Saya juga tidak tahu dasar hitungannya seperti apa, data surveinya seperti apa, tapi cuma pernah membaca data statistik resmi yang dirilis oleh pemerintah kita. Dalam hal ini Kementerian Kesehatan. Tingkat depresinya tinggi sekali. Alhamdulillah. Dari sekian persen masyarakat yang depresi itu salafiyin. Ada apa enggak kira-kira di situ? Masuk enggak? Yang benar-benar ngaji loh. Pembahasan kita yang benar-benar ngaji. Kalau yang itu ya mohon maaf lah, dalam kesempatan kali ini tidak kita masukkan data lah. Alhamdulillah. Salafiyin jauh dari hal-hal seperti ini, depresi, stres. Karena urip-uripnya seneng terus. Sholat jamaah saja sudah ketemu sama ikhwan-ikhwan, sudah bisa canda, gaul, cerita, sudah bisa menurunkan tingkat potensi depresi itu bisa turun. Alhamdulillah. Punya masalah sedikit, ketok pintu rumah ustaz jam 11 malam. Ustadznya diganggu juga gak apa-apa. Oh ustadz itu pelayan umat kok. Katanya jam 11 ustadz, jam 1 telepon, gurunya sedang tidur. Ya ada apa? Ya berusaha dilayani. Ini pelayan umat. Akhirnya bisa diganggu kapan saja kan begitu pikirnya. Yang satu sisi, yang satu pihak harus bersabar, yang satu sisi harus difahamkan kan begitu. Akhirnya klop nantinya. Makanya ada salah seorang ustaz itu membuka konsultasi khusus jam 10 sampai jam 12 siang. Itu saja. Kan gitu. Beliau sahabat saya itu seorang ustaz juga. Beliau menyampaikan ke ikhwan-ikhwannya, kalau ingin konsultasi tanya segala macam, saya menyediakan waktu antara jam 10 sampai zuhur. Itu pun di pondok. Jangan di rumah. Di pondok. Karena di rumah belum tentu saya siap. Mungkin di rumah ada pekerjaan kan begitu ya. Di rumah sedang ada pekerjaan, sedang dalam keadaan istirahat, atau ada keperluan yang lain. Didatangin orang kadang-kadang kan merasa belum siap untuk menjawab. Sementara mungkin saja pertanyaannya kelas berat. Kalau pertanyaannya kelas berat, sementara kita yang ditanya tidak siap, biasanya jawabannya sepotong-sepotong. Cuma ya, antum gini aja lah, sabar. Antum nanti sendiri yang merasa rugi. Atuh-atuh, serius. Jawabannya yang mengkono ngerti. Nek mengkon sabar aja paham. Cuman maksudnya ustaz, nah iya, pilih waktu yang tepat. Pas ustaznya dilihat sedang senyum, sedang sangat bergairah, seger, datangin ustaz ada waktu. Oh ya ada. Kan enak curhat. Oh begitu. Oh seharusnya begini. Jawabannya lebih rinci, lebih detail, langsung ke praktek di lapangan seperti ini. Cukup insya Allah masih. Ayo terima kasih ustaz. Begitu. Sehingga ikhwati fillah barakallahu fikum, yakin bukan insya Allah, yakin karena itu jaminan dari Allah subhanahu wa ta'ala bahwa yang belajar agama, yang mengikuti jalur dan rute agama di dalam menimbang, menilai dan memutuskan itu pasti hidupnya akan tenang, dadanya akan lapang, tenteram, teduh, sesuai dengan janji dari Allah subhanahu wa ta'ala melalui ayat tadi, wa man yuridillah an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Yashrah sadrahu lil Islam. Ayat lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ayat yang sudah sering kita ulang-ulang, ayat yang sudah terlalu sering kita ulang-ulang. Tapi bukan satu hal yang salah apabila kita sampaikan dan kita ulang kembali dalam kesempatan siang hari ini. Nah, Allah menyatakan ala bidzikrillahi tatma'innu al-qulub. Ayat yang sepotong ini luar biasa. Kalau kita bisa fahami secara benar, kita selami sedalam-dalamnya makna dari firman Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Ala bidzikrillah. Allah mulai sepotong ayat ini dengan berfirman ala, untuk tanbih. Kata para ulama nahwu, lafadz ala ini salah satu fungsinya untuk memberikan muqaddimah, tawtiah, pembukaan, kata pembuka, agar al-mukhatab, agar pihak yang apa namanya, yang menjadi objek berbicara itu lebih siap untuk menerima kalimat-kalimat setelahnya, agar objek yang diajak berbicara itu menyadari bahwa kalimat-kalimat yang akan disampaikan setelah kalimat Allah, setelah lafadz Allah, itu sangat penting. Sangat penting sekali. Allah berfirman, "Ala bizikrillah tatma'innu al-qulub." Ketahuilah bahwa hanya dengan berzikir kepada Allah, hati itu akan tenang. Hanya dengan berzikir kepada Allah, hati itu akan tenang. Nah, para ulama ahli tafsir ketika membicarakan ayat ini, ala bizikrillahi tatma'innul qulub, bahwa hanya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hati itu akan memperoleh ketenangan dan ketenteramannya. Nah, mereka menjelaskan bahwa zikir kepada Allah itu tidak terbatas atau tidak sekadar melalui lisan saja. Berzikir, berwirid, mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Zikir kepada Allah yang dimaksud bisa menenangkan hati dan menenteramkan jiwa, bukan sebatas dalam bentuk doa-doa saja. Karena ibadah itu sendiri disebut zikir. Yang namanya ibadah itu disebut dengan zikir. Salat pun disebut dengan zikir oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam ayatnya, wa aqimis salata lidzikri. Tegakkan salat untuk berzikir kepadaku. Salat itu disebut sebagai zikir. Ngaji, belajar, duduk di majelis ilmu, halaqah-halaqah ta'lim, itu pun zikrullah. Karena apa yang kita sampaikan, apa yang didengar dan disimak di dalam majelis ilmu, semuanya mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama sering kalau mengajak teman-temannya, ayo sini nadzikrullah, ayo kita ingat Allah. Nah, bukan terus membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Zikir Pak, majelis zikir. Bukan, majelis zikir sambil ngantuk ini, la ilaha. Karena orang batuman dari mereka yang pernah mengikuti kegiatan tersebut katanya memang akhirnya terbawa sambil ngantuk pun bisa, la ilaha illallah, la. Seperti itu kok zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi berzikir itu maknanya luas. Semua jenis ibadah itu zikir. Semua jenis ibadah merupakan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah, salah satu ibadah yang paling utama adalah belajar ngaji. Itu janji dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang belajar agama, yang ngaji, talabul ilmi syar'i, tafaqquh fi dinillahi azza wa jal, itu akan memperoleh ketenangan yang dicari. Itu pasti. Tidak perlu diragukan lagi, pasti hidupnya tenang, tenteram, teduh, dan kata-kata lain yang memiliki sinonim dengan terjemahan tadi. Pasti itu, tidak mungkin tidak. Pasti, tidak mungkin tidak. Nah, kalau misalkan belum merasa memperoleh ketenangan, jawabannya sudah saya sampaikan tadi. Digambarkan dengan level. Berarti berprasangkalah baik kepada Allah, level antum bukan di situ. Ayo ngaji lagi biar naik levelnya. Di sini. Level ketenangan antum itu di sini. Maka yang perlu disayangkan sekali. Nah, dan kita pun berdoa selalu kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu diberi istiqomah. Kita berdoa kepada Allah agar selalu diberi istiqomah. Nah. Mudah-mudahan Allah kabulkan. Innahu sami'u du'a wa mujibu da'awat. Yang perlu kita sayangkan adalah kondisi tadi. Merasa hidupnya tidak tenang. Dia menilai masalah dan problem itu bertambah. Ngaji kok malah konflik sama keluarga. Masalah dengan suami. Masalah dengan istri. Belum lagi dengan orang tua. Belum lagi teman-teman di lingkungan kerja. Nah, kerabat dan tetangga, ngaji kok malah konflik kan gitu. dione-onekke, dituduh ini dan dituduh itu. Wah, ngaji kok malah susah. Nah, untuk memperoleh ketenangan itu ya ada tahapan untuk diuji. Nah, untuk memperoleh ketenangan hidup dengan belajar agama, memang harus melewati tahapan seperti itu. Ada ujiannya. Lalu masuk kerja saja ada ujiannya kok, mas. Untuk dapat gaji sejuta sebulan loh, itu ada ujiannya, ada tesnya. Mau masuk tentara ada tesnya, jadi pegawai ada tesnya, masuk sekolah ada tesnya, ngelamar perempuan ada tesnya juga, kira-kira jadi suami yang baik apa tidak. Nah, seorang perempuan akan jadi seorang istri biasanya juga dites. Semua ada tesnya. Nah, ini untuk mendapatkan ketenangan hakiki, kebahagiaan dunia dan akhirat, kok dipikirnya gak ada tes yang kita sebut dengan ujian. Ada ujian-ujiannya. Nah, maka hampir bisa dipastikan setiap orang yang ingin baik itu harus diuji dulu keseriusan dan kesungguhan dia untuk baik itu sampai sejauh mana. Maka tidak sedikit, bahkan kita katakan banyak, mayoritas diantara kita yang belajar agama ingin menjadi salafi, tertarik dengan kajian-kajian salaf, itu akan mengalami masa-masa ujian ini, tes. Lulus apa enggak? Nah, sedang alami tes, wah, masa harus jadi salafi kok malah jadi sulit kayak gini, keluar. Ya enggak mungkin tenang hidupnya. Tes itu dijalani saja, pasti lulus kok kalau mau sabar. Pasti lulus kok. Terus dilakoni aja, mas. Bismillah, satu persatu. Ditentang orang tua, terus. Nah, ini tahan, apa namanya, bahasa kita bilang kuat-kuatan ini. Kita kuat ngaji, atau orang tua yang kuat marahin. Misal kalau kita ambil contoh orang tua ini. Nah, kita yang cepat duluan jenuh, atau orang tua yang jenuh. Gak mungkin kan orang tua marah terus kan itu. 5 tahun berturut-turut marah telepon, kamu kok ngaji salafi? Tutup lagi teleponnya. 9 lagi, kamu kok ngaji salafi? Jangan ngaji salafi. Tutup lagi. Kan gak mungkin orang tua seperti itu. Jenuh. Akhirnya nanti akan jenuh. Akhirnya orang tua apa saja, terserah kamu. Alhamdulillah. Gitu. Menang. Gitu. Apalagi kalau kemudian kita bisa membuktikan bahwa setelah jadi salafi, posisi kita sebagai anak ternyata menjadi lebih baik. Bentuk-bentuk nyata bakti kepada orang tua itu semakin terlihat. Dakwah. Nah, ya kalau dalam bahasa kita, tidak perlu menjelaskan dakwah salaf itu dengan kata-kata. Misalkan ini contoh saja, kita dakwah kepada orang tua tidak harus dan tidak mesti dengan menyampaikan bapak gitu, kayak sales aja kan. Orang tuanya dijadikan pelanggan, ya orang tua nggak mau. Bapak ibu ada waktu 10 menit saya boleh berbicara. Bapak ibunya kaget opo ini. Udah pakai jubah, pakai kopiah, ngomongnya seperti ini, biasanya juga biasa kok. Ya sudah, ada apa? Begini, Bapak. Nah, jadi izinkan saya sebagai anak di sini ingin menjelaskan tentang dakwah salaf, Bapak ya. Oh, jadi saya les akhirnya. Jadi dakwah salaf itu ya, Bapak ya. Nah. Ya orang tua nggak mau, begitu kan? Nah, ini bukan barang dagangan, Mas. Cukup dengan praktek nyata. Cukup dengan praktek nyata. Gak usah dijelaskan seperti itu. Cukup dengan praktek nyata. Lebih sering dikunjungin. Lebih sering dikirim hadiah. Kan gitu. Tiap minggu dikirimi. Apa namanya, oleh-oleh khas Solo. Misalkan. Mungkin orang tuanya katakan di Surabaya. Orangnya Surabaya, kita tinggal di sini. Udah sepekan sekali kirim. Gak usah mahal-mahal. Cari yang murah-murah. Kan gitu. Yang paling penting untuk mengesankan kepada orang tua. Pak, Bu. Ketika hadiah itu kita kirim, seolah-olah kita sedang berbahasa kepada orang tua. Pak, Bu, saya selalu ingat dan memperhatikan Bapak Ibu. Buktinya ini. Cuman gak usah ditulis. Itu secara bahasa saja, tapi dalam bentuk barang. Tulis, Pak, Bu, ini adalah bentuk perhatian saya. Gak usah, cukup dengan itu. Orang tua akan paham kok. Orang tua akan paham. Kirim, di telepon, kan, kirimin pulsa. Jarak jauh, kan bisa kan ya? Pulsa apa, elektrik itu kirimin pulsa. Yang bapak tadi, kalau ada pulsa masuk itu dari saya, barangkali bapak butuh, pasti bapak Terima kasih leh, nggak mungkin. Rasa dikirimi, nggak mungkin loh. Pulsa kok. Pulsa loh. Kirimin sarung. Ya memang butuh modal sih ya. Orang dakwah itu butuh modal. Tapi pilihlah yang paling murah. Sesuai kemampuan dompet. Nggak ada masalah, nggak perlu yang mahal-mahal. Terus sedikit demi sedikit. Nanti kalau berkunjung ke rumah, cium tangan, cium kening, kan gitu. Bicaranya jadi lebih halus. Orang tua dan bapak ibu berbicara didengarkan baik-baik. Gitu. Ini bapak baru ngomong beberapa kalimat. Salah pak, bapak seperti itu salah. Saya nggak diajarin ustaz seperti itu. Mana? Agama mengatur seperti ini pak. Ya bapaknya marah. Dengarkan aja. Orang tua itu kalau kita berbicara kita dengarkan sudah senang ke orang tua. Onji pak? Iya. Adzan Zuhur. Sampai jam berapa Mas Indra? Sampai Zuhur. Ini berarti sudah sampai di sini. Habis selesai itu kita salat Zuhur. Berarti ini sementara selesai dulu. Tapi kita selesaikan yang poin tadi ya. Orang tua seperti itu. Ini contoh saja. Sekian banyak ikhwan kita ternyata menggunakan cara yang lembut itu lebih mudah diterima. Meskipun jaraknya lebih panjang daripada kita frontal, inginnya serba cepat, instan, nanti biasanya jadinya kurang berkualitas. Biasanya hasilnya kurang berkualitas. Tapi pelan-pelan saja, pelan sedikit demi sedikit. Oh namanya orang awam, jangan egois lah. Yang saya maksud jangan egois begini. Kita saja proses untuk menjadi seorang salafi yang seperti ini, yang lahir batin siap dengan dakwah salaf, itu butuh waktu lama kok. Iya kan? Kita sendiri loh yang sekarang duduk di sini ngaji. Yang sudah siap lahir batin. Menerima dakwah salaf. Sudah yakin inilah jalan kebenaran yang saya cari. Itu butuh waktu. Sekian tahun. Seperti ini. Lah kenapa kita paksakan orang tua kita. Suami misalkan. Anak-anak. Istri. Saudara, kakak, dan adik. Dalam sekejap harus jadi salafi seperti kita. Ya gak fair kata orang. Gak fair dong. Anir. Itu namanya egois. Kembali ke diri sendiri. Oh ya saya saja butuh waktu kok. Berarti orang lain pun harus kita beri waktu. Selama dia tidak menentang itu saja sudah bagus. Poin plus itu. Poin positif sudah. Nah, secara poin saja sudah sangat positif sekali. Nah, makanya khotibillah barakallahu fikum. Yang seperti itu ya bisa kita peroleh dengan ngaji. Belajar terus, belajar agama. Nah, meskipun tadi saya gambarkan untuk sampai ke sana harus ada konflik, harus ada masalah, problem. Setelah kenal salaf baru sadar, oh ternyata pekerjaan yang saya lakukan selama ini itu tidak dibenarkan secara Islam. Ini kan masalah ini. Banyak ikhwan yang seperti ini, banyak teman-teman kita yang mengalami masa-masa seperti ini. Setelah kenal dakwah salaf, semakin lama baru sadar, oh ternyata nggak boleh jualan rokok ini. Misalkan buka punya toko kelontong. Ternyata penghasilan dia yang paling banyak justru dari jual beli rokok itu. Waduh. Kan gitu. Ini kan konflik baru. Kenapa? Menurut hitung-hitungan matematika manusia, ketika barang yang bernama rokok itu tidak dijual, otomatis pemasukannya pun berkurang. Sementara pengeluarannya sudah. Tapi kebutuhannya setiap bulan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ini kan konflik. Belum lagi nanti kalau misalkan istrinya protes, aduh papa, itu rokok tuh laku banget. Misalkan, kok malah gak dijual? Nanti gak bisa beli sayur, gak bisa beli buah. Alokasi dananya maksudnya, berkurang nanti untuk ini, untuk itu. Ini kan nanti akhirnya konflik sama istri. Konflik lagi sama tetangga. Biasanya tetangga langganan, mas, anu, satu... Kalau segini apa namanya satu wadah? Satu apa? Wah ini. Jawab sendiri loh. Gak maksud ngerjain, sungguh ini. Jujur gak maksud ngerjain. Memang gak tahu apa namanya? Gak mau jawab sekarang. Ketahuan kalau dulu juga. Satu slop ya namanya. Satu wadah satu selop. Tetangganya pesan ini mas untuk keperluan rondaran di malam pesan. Ini konflik baru ini. Waduh ngapunten saya sekarang udah nggak jualan rokok. Lo kenapa nggak jualan rokok? Konflik baru kan ya. Satu tetangga sama yang lain, teman-teman datang, ngudut sih. Gitu, ngudut ini. Aduh, sekarang saya gak ngerokok. Kenapa gak ngerokok? Makruh ngerokok itu. Kata orang awam kan gitu. Kata kebanyakan orang, cuma makruh, gak sampai haram. Ulama bilang makruh. Kan konflik ini. Menurut dia makruh. Kalau kita sih salafi udah jelas, haram-haram. Gak bisa ditawar. Gitu. Nanti ketemu sama apa namanya pejabat misalkan. Aduh mas, ini sumber pendapatan negara besar ini. Dari pajak-pajak rokok itu. Kalau misalkan kita tidak jualan rokok, bagaimana dengan pendapatan negara? Itu akan merubah neraca APBN kita. Oh, kayaknya. Ini kan konflik. Baru contoh jualan rokok loh, Mas. Saya hanya ingin menggambarkan bahwa hampir bisa dipastikan setiap orang yang ingin baik, dalam hal ini lebih khusus lagi ingin ngaji salaf, ingin ngaji jadi salafi, itu pasti akan mengalami problem. Yang mulai konflik, hambatan-hambatan, rintangan-rintangan itu. Mulai dari pribadi, keluarga, tetangga, penghasilan, pekerjaan. Yes. Tapi mau tidak mau harus kita lewati. Gak ada pilihan, mau muter. Lewat kanan, ya tetap ada ini. Tahapan ini. Mau masuk ke situ tetap ini ada lingkarannya. Mau muter ke sana, ya tetap harus melewati rintangan-rintangan dan hambatan tersebut. Tapi sabar, terus ngaji. Kalau kita sungguh-sungguh, kalau kita serius, kita ikhlas. Kita berusaha semaksimal mungkin mendapatkan bimbingan dari seorang alim, kalau dalam bahasa kita sehari-hari seorang ustadz katakan, orang yang berilmu, terus dapat bimbingan, mohon diarahkan, mohon apa namanya diberi solusi, sabar, ini suatu saat konflik ini akan hilang dengan sendirinya, akan sirna, sehingga cita-cita kita untuk meraih ketenangan tadi, insya Allah, biiznillah, betul-betul akan terwujud. Semuanya kan pengen hidup tenang ya kan? Pasti, gak usah ditanya sebenarnya Ustaz. Pasti ya gitu. Cuman untuk takrir saja, untuk mempertegas bahwa siapapun kita pasti ingin hidup tenang. Satu-satunya cara di zaman ini untuk hidup tenang, hidup senang, dengan ngaji, belajar. Disitulah letak ketenangan yang sesungguhnya. Yang sesungguhnya. Untuk sampai ke sana pasti ada rintangan, hambatan. Maka mesti dilewati. Jangan ditinggal. Jangan akhirnya mundur, berbalik arah ke belakang. Nah, balik kanan 180 derajat. Jangan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah ini session yang pertama akan kita lanjut. Nanti langsung, Bang. Setelah salat langsung seperti kemarin. Ya, insyaallah. Baik, ikhwati fillah barakallahu fikum. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dan kita dengarkan bersama tadi bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi majelis kita ini. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.